ta'ala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سيدي جندي بلغا سيدي sambil baca. Sambil baca. Main kemana tuh? Hadisnya salah. Gak apa-apa, gak apa-apa sih. Iya betul, sudah hadisnya gak baca. Ada yang salah itu, ada yang kurang lah. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-hadithul hadi wa'alubwal arba'u. Hadis yang ke-41. Qala mu'allif an Aisyata radhiyallahu anha qalat kuntu astasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama min ina'in wahidin kilana junubun fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana ha'idun wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'aksiluhu wa ana ha'idun. Ini masih bab haid dan nifas, dan ini secara bab hadis yang ketiga. Nah, dari Ummul Mukminin Aisyah, wa fadruha ala sa'irin nisa'ihi ka fadri sarid ala sa'irin ta'am. Keutamaan ibunda kaum mukminin Aisyah dari istri-istri Nabi yang lain itu seperti keutamaan makanan sarid, makanan yang istimewa dari seluruh makanan yang ada. Tadi sebagian menyatakan makanan yang roti bercampur daging. Makanan-makanan bangsawan. Dan beliau menikah dengan Aisyah masih gadis, tidak seperti istri yang lain. Di antara keutamaan beliau juga banyak wahyu turun di kamar Aisyah. Dan beliau salah satu dari 7 rawi hadis yang banyak, sehingga kaum Syiah paling benci dengan Ummul Mukminin Aisyah. Qalat, berkata beliau, dulu aku pernah mandi bersama Rasul satu tempat. Kami berdua junub. Kemudian beliau memerintahkan aku untuk berpakaian, memakai sarung, tapi tidak dikilah. Kemudian beliau yubashiruni wa ana haid, sementara aku haid. Apa yang beliau sampaikan ini bukan menyampaikan apa yang terjadi dari beliau dan Rasulullah. Karena jika yang dituju ini, maka tentunya tidak ada pelajaran yang bisa diambil. Baik. Tapi beliau memaksudkan dari cerita beliau ini satu hukum yang lain. Baik. Jadi bukan gambaran dari perbuatan ini yang hendak beliau sampaikan, tetapi ada hukum di balik itu. Nah, nanti akan disampaikan saja. Dan beliau juga pernah mengeluarkan kepalanya kepadaku sementara beliau sedang itikaf. Aku pun membasuhnya dalam keadaan haid, dalam keadaan aku sedang haid. Baik. Qala al-ma'na al-ijmali, apa makna global hadis ini? Istamala hadal haditha ala salati masaila. Hadis ini mencakup 3 permasalahan. Baik. Ini yang dipetik dari kisah ini. Jadi bukan dipetik dari kejadian yang ada. Al-ula, yang pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa zawjatahu, bahwasanya beliau Nabi alaihi salatu wassalam dan istrinya Ummul Mukminin Aisyah seperti manusia yang lain. Beliau nabi tapi juga manusia. Yaf'alu kama yaf'alul insan. Beliau bekerja, berbuat seperti manusia yang lain. Sehingga dari sinilah hikmah kenapa nabi dicipta dari bangsa manusia. Kenapa enggak dicipta dari bangsa malaikat? Ya, mungkin ada yang bertanya, dan ini ditanyakan oleh kaum musyrikin zaman itu. Kalau seandainya Muhammad ini nabi, tentunya dari kalangan malaikat, tapi Muhammad ini dari bangsa kita, manusia, enggak mungkin. Mereka lupa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul dari bangsa kita? Apakah Allah tidak mampu mengutus dari bangsa malaikat? Sangat mampu. Tetapi di situ ada hikmah yang dipetik. Kenapa? Supaya kita mencontoh, dan beliau bisa mencontohkan kepada yang lain sebagaimana kodratnya manusia. Tidak, kalau yang diutus dari malaikat atau jin, mereka tidak seperti kita. Cara makannya, cara minumnya, keadaan mereka, ya, atau dari bangsa jin, Sehingga kalaupun Rasul diutus dari kalangan mereka, menyulitkan kita. Ini hikmah yang dalam, yang tidak dipahami oleh kaum musyrikin. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam dari istrinya, kana yaktahilan minal janabati min ina'in wahid, pernah mandi dari janabah pada satu tempat. Perhatikan di sini ada pelajaran yang besar. Apa itu? Menunjukkan hubungan baik antara suami dan istri. Dekatnya beliau dengan keluarga beliau. Yang mana keadaan atau kejadian seperti ini tidak akan pernah didapatkan jika tidak terjadi karam dengan keluarga. Ini hukum yang sedih petik. Jadi pelajaran, bukan misalkan apa yang dia lakukan, ini perkara yang tentunya tabu bagi manusia. Bukan itu yang dituju, itu penting. Jauh daripada itu, bagaimana beliau alaihi salatu wassalam sebagai manusia melakukan seperti manusia yang lain. Dan ini diantara tangan beliau dengan keluar beliau. Jika tidak kita perhatikan, antara sendiri lalai, antara perkara sepele ini kita anggap tidak perlu. Terkadang ini akan jadikan wahsyu, semakin apa jauhnya, pun harmonisnya dari sebuah keluarga. Ini penting apalagi ahlu sunnah, orang muslim. Baik. Ya seharusnya tentunya mampu untuk menjadi yang lebih baik. Jangan sampai berhujah dengan watak-watakku tuh ya kayak gini. Jangan. Watak itu jadi rubah pelan. Nah, sudah gini-gini saja lah. Soalnya ini dulu memang kayak gini, gak mau berubah. Jangan. Dirubah jika itu tidak baik. Dirubah menjadi yang lebih baik. Karena itulah gunanya agama. Umar bin Khattab, kurang apa watak keras beliau. Tapi ketika mengenal agama Islam, beliau menjadi sosok yang sangat lembut pada tempatnya, pada tempat. Mungkin berujung watakku tuh kayak gini, ya kayak gini. Tolong dimengerti saja. Tidak semua orang bisa ngerti. Ya, tidak semua orang bisa ngerti. Atau bahasa isyarat. Dari dulu sudah saya gini enggak dipaham-paham. Lah ngomong aja sekadar susah kita paham, apalagi bahasa isyarat. Nah, ini terjadi. Suami istri pakainya bahasa isyarat. Pengennya ngerti. Gitu. Aneh ya. Nah, kamu aja ngomong siang malam belum tentu dia paham pakainya bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat itu kalau bisu, nah, tuli, bahasa isyarat. Nah, dan terkadang ya, itu yang sering dilakukan, bahasa isyarat. Itu yang penting dari pelajaran. Di analah ada pun pelajaran yang ya, adalah air itu suci. Bagaimanapun keadaannya, ini asal usul. Lihat turuhu berpujian pujian air itu juga minum. Artinya ini menunjukkan ada pemahaman yang menyatakan orang junub itu najis, sehingga terbantah dengan riwayat ini. Junub tidak najis, anggota tubuhnya tidak najis. Idzakan aqad ghasala yadayhi qabla idkhalihi ma fil ina, jika sudah mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan ke bejana, wadah yang dia pakai buat mandi, air, ember, bak. Ini jika tentunya tangannya tadi nyentuh najis, kalau enggak ya enggak masalah. Yang sedikit kita, air asalnya suci. Orang yang junub tidak bisa menjadikan air tadi najis, karena orang yang junub pun juga suci, cuma dia sedang berhadas, hadas besar, tubuhnya suci. Baik. Wa tsaniyah, yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yusyri'a li ummatihi fil qurbi min al haid. Nabi alaihi salatu wasallam menghendaki untuk memberikan satu contoh syariat kepada umatnya dekat dengan keluarga yang sedang haid. Ini diantara mahasinul Islam, keindahan agama Islam. Baik. Apalagi wanita itu kalau sedang haid akan memiliki perubahan-perubahan, perubahan watak yang tadinya lembut mungkin menjadi suka emosi, yang tadinya intim artinya enak dalam mu'asaratul ahli artinya dalam obrolan hubungan apa ketika di rumah, ini bisa berubah dengan haid, jadi dingin, malas bekerja, malas mencuci, jadi malas. Ini yang terkadang juga penting untuk kita mengerti. Kenapa? Dari satu sisi haid itu membawa alam, alam itu sakit, yang terkadang sakit itu mempengaruhi kejiwaan dia. Nah, di masa-masa itu bukan kemudian justru malah kita tinggalkan atau kita biarkan atau justru kita marahi, kamu itu dari pagi tidur piring masih pada kotor. Nah, kadang kita kan sebagai suami kan pengen cuma emosi saja, rumah kotor emosi ya, ini belum siap, kadang-kadang kita terus pokoknya meluapkan lah gitu. Kadang gitu ya, padahal orang wanita itu alih haid semuanya bisa berubah berantakan, masakannya tadinya enak jadi rusak. Kenapa tadi? Mungkin masak sambil menahan sakit atau tidak nyaman lah, gimana sih? Tersebut dalam dinukilkan dari kitab Ibnu Qayyim kalau tidak salah, kitab Zadul Ma'ad. Wanita haid itu terkadang membawa ain, satu penyakit ain itu. Dikisahkan di sana ada seorang yang haid wanita, dia masuk ke apa kebun, di situ ada bunga atau tanaman. Tidak lama kemudian tiba-tiba tanaman tadi pada layu dengan seperti ini, ya, namanya air. Nah, di sini dalam Islam yang kita dekat dengan mereka, terkadang kayak gini itu kalau sudah dihadapkan dengan kenyataan, kalau tidak lupa mau praktek. Ya, karena memang sulit seperti itu. Teorinya mudah. Ya, kecuali mantra lima robbu, orang yang dapat rahmat dari robbnya. Karena menguasai emosi itu kalau tidak biasa susah. Saat emosi bisa diluapkan, dikuasai, setir sama kita, susah. Tapi kalau biasa dia kuasai emosi, itu ringan bagi dia. Emosi yang tadi meluap menjadi suatu karya besar. Antum emosi diluapkan nyapu, ngepel di rumah, bersih ke semua rumah antum. Sambil ngepel sambil ya, emosi di situ, antum gosok ke lantai sampai antum puas. Enak kan, istri antum juga senang. Lalu emosi ini nyapu ini, tapi antum bisa meluapkan di tempat yang pas. Karena emosi tenaga, antum habis emosi dan lemas. Jantung detak berdetak keras. Ya, kalau aku jantungan mungkin 14 masuk ICU. Nah, bisa 14 itu emosi. Ternyata kalau orang jantungan itu kalau sudah kaget emosi itu terkapar. Itu lampiaskan ke tempat-tempat yang lain yang kira-kira apa membuahkan hasil yang baik. Karena emosi itu tidak bisa ditahan, tidak bisa dibuang. Kita manusia emosi itu biasa, orang marah biasa. Kita tidak bisa memegang marah, pokoknya nggak boleh marah, nggak bisa. Wasallam apa? Marah itu sifat, salah satu sifat kita. Sebagaimana tertawa itu salah satu sifat kita. Orang tertawa ditahan ya, keluar-keluar juga walaupun ditahan. Kenapa enggak mungkin enggak bisa tetap tertawa? Apa sifat kita? Sehingga apa? Bukan itu yang dicela dalam agama kita. Bukan sifat tabiiyah yang dicela oleh agama kita, tapi apa? Sifat itu jika jelek maka itu yang tercela. Apa dalilnya? Bermalam atau istri beliau disebutkan riwayat itu istri beliau ya Hafsah yang mengantar makanan melalui budak, sudah tahu giliran ya, istri yang lain ngirim makanan, cemburu Aisyah, tamparlah dengan budak ini, pecah piringnya. Rasulullah tidak marah, kamu itu marah-marah. Tidak dicela sifat marahnya. Kenapa? Manusiawi orang marah itu. Ya, Pak Rasul mencela apa? Akibat marah tadi. Piring dengan piring, makanan. Sehingga Rasul itu mengatakan zarat umur. Seperti sifat marah sama sekali tidak ada ya. Jadi kalau orang itu tidak marah, lemah. Diejek, hina, senyum. Ini perlu ke psikiater. Melihat sesuatu dalam hatinya dan tidak normal ya. Abnormal. Terlalu dihina, diedek, dicela, kemudian senyum-senyum, senang, tidak sakit hati, tidak marah. Abnormal. Atau perlu psikologis secara barangkali antum sedang hilang ingatan atau sedang hilang rasa ya. Orang kalau ingatan repot ya, uratnya sudah putus. Nah, perlu disambung kembali yang dimaksud dengan seperti itu, bukan asal sifat marah yang dilarang. Jadi di sini Rasul mencontohkan ketika di masa-masa seperti itu ya, di antara keindahan Islam dijalinlah hubungan dengan keluarga. Ba'da an kana al-yahud la yu'akilunaha, yang mana pada masa sebelumnya orang-orang Yahudi jika mendapati keluarga mereka sedang haid, tidak mau makan bareng sama mereka. Coba perhatikan, sedang sakit, kondisi tidak nyaman, tidak biasa makan bareng, sedih ya. Coba antum sakit saja, gak ditengok. Udah woro-woro di grup, ini pulang sakit, gak ada yang komen, syafaqallah, gak ada yang nengok. Sakit kan hatinya. Duh, saya ini kalau gak diperhatikan. Seperti itu. Walayu doji'unaha, tidak pula mereka tidur bersama, artinya tidak diajak tidur bareng. Yang tadi dia mungkin kamar di situ, suruh cari kamar yang lain. Apalagi wanita, perasaannya itu terlalu peka, sinyalnya terlalu dalam, full terus sinyalnya. Mereka itu nggak kayak kita, sinyalnya kadang naik turun. Itu laki-laki, sehingga nggak begitu banyak berperasaan kalau laki-laki. Gak begitu banyak apa berperasaan, gak banyak main perasaan. Kecuali yang baperan, biasanya yang masih sendiri baperan. Bibir, padahal gak ada apa-apa, biasa aja, cuma udah ketangkepnya udah beda. Mesinnya nek kuat, berlirikan sudah bingung. Ya, bibir yang senyum gak yang mengalami. Ya, seperti itu. Hati-hati. Ya, adapun kalau sesekali menyakiti keluarga, ya itu wajar lah. Kita juga manusia, suruh jadi malaikat tidak mungkin, suruh baik terus tidak mungkin. Nah, mereka itu sinyalnya kuat, sehingga apa? Perasaan itu di depan akal. Jadi perasaan dulu bermain, baru kemudian dimasukkan ke akal, sehingga akalnya terpengaruh oleh perasaannya. Itu kalau wanita. Kalau laki-laki secara umum ya, itu akal dulu. Jadi ya, terjebakkan baru kemudian bagaimana, itu gak dipikirkan. Yang penting saat ini perasaanku gak enak ini, sehingga banyak menyesal mereka. Sehingga orang yang ya, orang yang paling guncang dengan apa namanya keputusan itu kebanyakan wanita ya. Orang yang sering guncang dengan keputusan mereka itu wanita. Jadi menit ini dia ngomong tidak, menit berikutnya iya. Terus baliknya, menit ini ngomong iya, menit berikutnya ngomong iya. Kenapa tadi? Keluar begitu saja tanpa dipikir. Seperti ini. Ini kejadian yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Menyakitkan. Fakana sallallahu alaihi wasallam ya'muru Aisyah. Bahkan untuk memperkuat hal itu. Ya, bahwasanya wanita haid dari satu sisi mereka tidak najis, tidak seburuk yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi menganggap wanita yang haid itu pada masa-masa buruknya mereka. Nabi tidak hanya hasungan dengan ucapan, tapi juga perbuatan. Kedekatan beliau dengan Aisyah tidak hanya dari itu. Bahkan disuruhlah beliau Aisyah keluarganya untuk antat-tat-tajiru apa namanya berpakaian wa fayubashiruha, kemudian mendekati bagaimana hubungan suami istri, artinya apa, dekat bima dunal jima, yang tentunya bukan jima, bahaya haid sementara dia haid, artinya pengen menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu tidak dengan dasar pertama agama, tidak pula dengan dasar kemanusiaan. Nah, ini indahnya Islam. Jadi kalau orang yang sudah menyatakan Muslim, tentunya harus sesuai dengan petunjuk agamanya. Ya berusaha lah, jangan berujar dengan watak-watakku tuh ya kayak gini. Jangan diusik, ya apa-apa. Kemudian orang suruh memahami watak kita gitu. Ya, jangan. Ya mungkin saja 1-2 atau mungkin keluarga kita, bapak ibu kita mampu tahu watak kita kayak gini. Mereka mampu bermuamalah dengan kehendak watak kita, tapi orang lain belum tentu bisa. Nah, apalagi bahasa atau bahasa isyarat, ya, tidak bisa. Terkadang ucapan saja susah dipahami kok pakai bahasa isyarat. Jangan. Jika watak itu antum sadar itu tidak baik, harus jadi baik. Perang, nafsu itu butuh perang, butuh diperangi, butuh diarahkan, butuh ditundukkan. Antum mampu menang dengan hawa nafsu, antum sudah dikatakan jagoan sudah selesai. Wartalisa anal haid latar kurun masjidah. Haid itu enggak masuk masjid. Kalau bisa ditahan, tidak perlu. Kalau tidak ada keperluan, jangan. Biala tulab itu sudah tidak apa. Dikhawatirkan akan membuat kotor masjid dengan najis. Ini anjuran saja, bukan larangan. Kalau asalnya boleh atau tidak boleh. Karena pada masa Rasul ada seorang budak wanita, dia marbot masjid. Artinya kalau seandainya wanita itu tidak boleh dalam keadaan ini, ya maka tentunya Nabi tidak akan menjadikan marbot masjid itu wanita. Seperti itu. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju ilaiha fi baitiha ra'sahu. Dalam ini dulu Nabi pernah mengeluarkan menjulurkan kepalanya ke Aisyah pangkuan, sementara beliau saat itu sedang di rumah sedang itikaf. Jadi masjid dengan rumah beliau ini nempel, dikeluarkan dari batas sudah masuk rumah beliau. Ini juga bolehnya seorang itu rumahnya berdekatan dengan masjid, bahkan nempel pun boleh. Ini betul-betul Rasul ingin menunjukkan keindahan Islam ini. Nah, ini juga menunjukkan kalau kita ingin tahu, Islam itu tidak seperti yang dipropagandakan oleh musuh-musuhnya. Islam itu membatasi kebebasan wanita. Islam itu melarang wanita untuk berkarya. Islam itu melarang wanita untuk berekspresi. Bodoh mereka dengan sejarah. Mereka bodoh dengan sejarah. Justru yang mengakar seperti ini, yang lebih lucunya adalah nenek moyang mereka sendiri yang apa? Mengkebiri wanita. Aneh kan? Siapa yang menyatakan demikian? Kalau tidak dari golongan musuh-musuh Islam, pembenci-pembenci Islam dari ya, Yahudi atau Nasrani, atau orang kufar, mereka sendiri sejarahnya lebih jelek dari apa yang mereka tuduhkan pada kita. Apa? Wanita mereka kalau haid nggak boleh makan darah. Wanita mereka kalau haid nggak boleh tidur darah. Mana yang lebih jelek? Masya Allah. Nah, nuduh kita dengan sesuatu yang mereka lakukan. Kalau dalam syair, sindirannya seperti ini. Romat bidai hawan salah. Dia melempar penyakitnya kemudian pergi. Artinya apa? Penyakit yang sebenarnya ada pada dia dituduhkan sama orang. Atau sebaliknya, ya. Sebutkan pula dalam syair, dorobani fadaka wasadakani wasadaka. Dia yang pukul, dia yang nangis, dia yang apa, bikin masalah, dia yang ngeluh. Ini jadi anak kecil ya, anak kecil itu kalau berantem supaya tidak disalahkan, nangis juga. Berarti aku pukul. Ya. Sehingga kita kata orang tua harus jeli ini. Yang nangis belum tentu dia betul. Barangkali dia salah. Cuma karena supaya tidak dimarahin, nangis juga. Nah, mereka seperti itu. Mereka yang berbuat, mereka yang menuduhkan perbuatan mereka kepada kita. Siapa yang melarang wanita untuk berekspresi, untuk berkarir, untuk bebas? Silakan bebas, tapi dengan aturan yang baik, ya, sesuai dengan koridor kewanitaan mereka. Mereka yang berbuat dan perbuatan mereka dilemparkan kepada kita. Nah, mereka yang pukul, mereka yang nangis, mereka yang mulai duluan, mereka lo yang ngadu-ngadu. Siapa yang mulai duluan? Nah, itu jeleknya mereka. Mimma yadullu wa huwa fil masjid fatakhiru. Rasul sebagian badannya di masjid, ya, sebagian atau dari arah kepala di rumahnya, disisir oleh Aisyah, dicuci oleh Aisyah. Ini pengen betul-betul menunjukkan wanita haid itu, ya, wanita yang sebelumnya tidak haid, suci, tidak perlu diperlakukan seperti orang-orang Yahudi memperlakukan mereka. Keji mereka memperlakukan wanita. Tapi seakan-akan pengen nolong wanita, biarkan mereka di luar rumah, biarkan mereka berkarir, ya, di luar rumah. sepertinya kita bela ini yang nanti, ya kan? Dan kita juga sama. Ketika mereka menyatakan orang Islam itu kalau kembali betul-betul al-sunnah atau salafiyun itu betul-betul mengkodiri para wanita, enggak memberikan kebebasan, ada juga yang terkena propaganda seperti ini dan mayoritas iya. Seperti bayangkan manusia juga kalau ada dua anak berantem, satu nangis, pasti yang dibela yang nangis kan? Tapi yang mukul duluan, yang bikin rusuh duluan. Jadi orang nangis itu banyak alasan. Dia supaya enggak disalahkan, supaya enggak dimarahi nangis duluan, supaya menghilangkan jejak dia. Dia tertipu sama, jangan tertipu sama orang nangis. Tapi rata-rata kalau sama orang nangis sudah jatuh dulu kita. Jadi apa sih ya? Terus senjata. Nah, dan kebanyakan anak-anak dipakai bersenjata. Contoh di kelas misalkan nggak ngerjakan PS, ditegur, nangis dulu dia, nggak diapa-apain, nangis dulu supaya apa, nggak dimarahin, pinter dia. Belum ditegur, belum diikop, nangis duluan. Nah, supaya apa? Itu ya senjata mereka, supaya apa, nggak dimarahin, nggak disalahkan, dikasihani. Itu trik-triknya mereka seperti itu. Seperti itu. Demikian juga yang lain. Sehingga tentunya kita putuskan sesuatu dengan akal, bukan dengan perasaan. Kalau kita dengan perasaan tadi orang manis kita kasihani, kita jadi bulan-bulanan. Biasanya anak trik mereka itu supaya orang tuanya enggak menghukum dia, nangis juga enggak diapa-apain, nangis. Atau misalkan berantem dia salah nih, pulang ke rumah nangis biar enggak dimarahi orang tuanya. Atau biar dibenarkan perbuatannya juga dia. Jadi kalau anak nangis itu jangan langsung dibela. Anak nangis jangan langsung dituruti apa yang dia minta. Mending anak kita nangis di waktu kecil daripada besarnya membuat antum nangis. Repot kalau sudah. Jadi biarkan mereka mau jungkir balik sampai seberapa sih nangisnya. Mau gulung-gulung di pasir biar. Mau terjun pakai air biar dia sampai mana sih dia itu berani aja, biarkan aja. Ya. Jadi kalau antum nggak tegaan itu repot nanti. Lebih baik kita bikin mereka nangis di waktu kecil daripada mereka nanti bikin nangis kita ketika sudah besar. Kenapa kita bikin mereka nangis di waktu kecil ini pendidikan. Tapi kalau mereka bikin nangis kita di saat mereka besar itu imbas kejelekan. Ini sama-sama nangis tapi beda pelajaran. Nah seperti itu. Orang-orang Yahudi melemparkan kejelekan mereka kepada kaum muslimin padahal mereka yang jelek. Membatasi kebebasan para wanita. Mimma yadullu ala anna qurbal haid. Ini menunjukkan bahwasannya dekat dengan wanita haid tidak apa-apa. Justru mereka di saat itu butuh perhatian. Kalau kita sakit butuh perhatian. Ada yang nengok saja senang kita ini. Ada yang tanya saja di grup. Ya. Itu sudah senang kita. Kemana saya kelihatan? Wah, kok saya itu perhatikan ya ternyata. Ya. Kalau dia ngomong kayak gitu juga cuma basa-basi doang, nggak merhatiin nggak. Nah, cuma kita sudah GR duluan gitu, sudah baper, sudah kayak jangan perhatikan siapa merhatiin. Nah, cuma di sini syahidnya, ucapan seperti ini walaupun terucap dari seseorang yang biasa-biasa saja, di saat kita dalam posisi tertentu jadi luar biasa. Maka jangan diremehkan ucapan baik walaupun apa sepele. Kadang itu bermanfaat bagi siapa yang terkadang saat itu dalam kondisi membutuhkan. Wala tahqirana minal ma'rufi syai'a, kata Rasul. Jangan kamu remehkan kebaikan itu walaupun kecil. Kamu anggap kecil pada satu keadaan justru itu besar pada orang lain. Bahkan walau antal ko'aha kabiwat hintal, bahkan walaupun engkau jumpa dengan sahabatmu dengan wajah yang ceria, minimalnya wajahnya enak dipakai. la mani' minhu li mithli hadhihi al-a'mal wa qad syara'a tawsi'atan ba'da kharaj al-yahud. Tidak ada pencegahan dari mendekati wanita haid dengan cara seperti ini, mandi bareng, ya, bergaul, ya, dengan baik. Untuk semisal perbuatan amalan seperti ini, tadi di atas Rasul menceritakan mandi bersama, kemudian rambutnya disisir oleh wanita istrinya yang mandi haid. Waqad syara'a, dan telah memberikan satu syariat tausiatan lebih luas atau meluaskan bagi setelah apa kesempitan dari orang-orang Yahudi. Baik. Ma yukhadu min al-hadith, apa yang diambil dari hadith ini? Yang pertama, jawazu ikhtisalil junubain min ina'in wahid, bolehnya mandi bersama suami istri yang junub. Yang kedua, jawazu mubasharatil haid fi madunal farj, bolehnya mubasharah bergaul dengan wanita yang haid kecuali pada area yang vital. Wa anna badanahu tahir, badan orang haid itu suci, lam tahil fihi najasa, lam tahilla atau lam tahulla fihi najasatun fi haidiha, tidak tahil, tahul itu menempati pada badannya najas, ya, perkara yang najis dengan sebab haidnya, badan tetap suci, ya, yang najisnya darahnya, badannya suci. Yang ketiga, istibabul istihar al-izar waqtal mubasyarah, jadi kita yaitu memakai pakaian yang rapat ketika apa bergaul dengan mereka. Yang keempat, ittikhadul asbab al-mani'ah minal wuqu' fil muharram. Ittikhad ini mengambil sebab yang bisa mencegah dari terjatuhnya pada perkara yang haram. Baik. Juga penting. Mengambil sebab yang bisa mencegah kita terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa meninggalkan perkara yang haram dengan sempurna kecuali meninggalkan perkara yang mubah yang berkaitan dengan perkara yang haram tadi. Ya, kalau nyelempet-nyelempet ya kena lagi nanti. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab, kita tidak akan sempurna meninggalkan satu perkara dari yang haram kecuali kita meninggalkan perkara yang mubah yang mendekati yang haram tadi. Ini banyak bisa antum aplikasikan dalam setiap hari. Ya, antum apa terjaga-jaga menjaga diri, ya, dari terjatuh pada hal-hal yang diharamkan. Yang kelima, man'u dukhulil haid al-masjid, melarang masuknya yang haid ke masjid. Jadi kalau dia sedang haid kemudian ada pas kalau itikaf daurah atau taklim di masjid, ya mending di rumah, mendengarkan dari rumah lebih selamat. Walaupun yang rajih sebenarnya boleh jika dia yakin najis darah yang ya ada pada dia tidak keluar sehingga mengotori masjid. Kalau yakin betul-betul aman, yakin tidak akan keluar, ya, maka boleh yang wajib. Cuma lebih baik daripada hilaf di masjid apa di rumah. Nah, karena yang terbaik dari hilaf itu keluar. Yang keenam, ibahatun basharatiha al-asya rutabah au yabisa, bolehnya orang haid itu menyentuh barang-barang yang basah maupun yang kering. Kita tidak menjadikan sesuatu itu menjadi najis. Wa min dzalika ghuslu sya'ri wa tarjilihi. Jadi itu disebutkan dalam hadis Aisyah sedang haid menyisir rambut Rasul dan membasuhnya. an al mu'tasib idza afraja ra'sahu min al masjid la ya'udul kharijan min. Orang yang i'tikaf jika mengeluarkan kepalanya keluar masjid tidak dianggap sebagai orang yang keluar batal i'tikafnya. Wa yuqasu 'alaihi ghairu